الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود عدد خلقك ورضا نفسك مداد كلماتك وزنة عرشك وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, taufik dan inayahnya. Di saat ini kita masih menerima beraneka ragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat tersebut di saat ini pula kita gunakan untuk beribadah Jumat di masjid yang mulia ini, yang dijanjikan oleh Allah bahwa kehadiran Jumat kita akan menghapus dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama merenungkan tentang visi dan misi utama kehidupan kita di alam dunia ini. Sebagaimana kita ketahui bersama dari Al-Quran, bahwa kehidupan manusia di muka bumi berawal dari turunnya Adam dan Ibu Hawa ke muka bumi. Keberadaan Adam pada mulanya oleh Allah diperintahkan untuk menjalani kehidupan di alam surga. Namun kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dipermasalahkan oleh makhluk yang lain, yaitu iblis. Dan iblis berontak dengan alasan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan tanpa proses uji kelayakan. Akhirnya iblis pun diangkat sebagai penggoda, dan godaan perdana justru terjadi di alam surga. Terjadilah apa yang terjadi, ayah kita semua tergelincir di surga dan akhirnya dipanggil oleh Allah. Bila kalian ingin mempertaruhkan kemuliaan, dan iblis berusaha menghancurkan bukan tempatnya di surga, Allah memberikan tempat gantinya. Kulnah bitu min hajami'a, turunlah kalian ke muka bumi. Dengan catatan, barang siapa di antara kalian dan anak turunan kalian yang selama di muka bumi berhasil mempertahankan kemuliaan, kalian berhak kembali ke alam mulia. Namun, bila selama di muka bumi kalian beserta keturunannya tidak bisa mempertahankan kemuliaan yang kuberikan, bahkan mengikuti jejak iblis, dengan sangat disesali kalian akan disatukan dengan yang diikuti iblis di tempat yang lebih hina dari alam dunia ini. Sidang Jumat yang berbahagia, dari keterangan tadi sudah jelas bahwa tugas utama kehidupan manusia di muka bumi bukan untuk siapa di antara kita yang paling kaya selama hidupnya. Tugas utama kita bukan siapa di antara kita yang paling tinggi pangkatnya, siapa di antara kita paling banyak ijazahnya, siapa di antara kita paling bagus fisiknya. Semua agenda yang kita alami di alam dunia besok akan kita tinggalkan. Yang berpangkat ataupun tidak, yang kaya atau yang miskin, yang sehat atau yang sakit, pada akhirnya semua ditinggal mati. Yang dibawa adalah sukseskah ia mempertahankan kemuliaan kalau sukses kembali ke alam mulia, atau gagalkah ia mempertahankan kemuliaan kalau gagal dia menyatu dengan iblis di alam yang lebih hina dari ini. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan visi tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, "La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi, wala anta ya Rasulullah, wala ana, illa ayyatagammadanillahi birahmatih." Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kembali ke alam mulia dengan keterangan tadi. Tidak satu pun dari antara kalian yang mampu membeli tiket masuk ke surga hanya mengandalkan amal ibadahnya semata. Para sahabat mendengar keterangan tadi bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku, tidak akan pernah mampu. Lantas apa? Illa ayyatagammadanillah birahmati. Hanya kasih sayang Allah lah, rahmat Allah lah yang memasukkan seseorang dapat kembali ke alam yang mulia. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kunci dan penentu utama seseorang bisa kembali ke alam mulia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di situ pula Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagaimana kita mendapatkan rahmat yang merupakan penentu seseorang bisa kembali ke alam mulia. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dalam sebuah hadis dikatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih dan penyayang. Bila kalian ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya, enggak ada lagi kecuali dengan cara sebarkanlah kasih sayang di antara kalian. Sebarkanlah kepedulian di antara kalian. Sebagai tanda anda menyayangi sesama, anda akan mendapatkan rahmat Allah yang merupakan kunci anda bisa kembali ke alam yang mulia. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahmat Allah bisa didapat dengan cara kita saling memberikan kasih sayang dan kepedulian antara sesama. Dan tentunya dari sekian manusia yang banyak ada skala prioritasnya. Sebelum kita mengasih sayang pada orang lain, sayangilah dulu diri sendiri dengan cara melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, dan merelakan kembali segala sesuatu yang diambil oleh Yang Maha Pemilik. Itulah cara menyayangi diri sendiri. Setelah kita menyayangi diri sendiri, sayangilah sesama. Dari antara sesama yang begitu banyak, prioritas utama adalah orang tua. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain." Bahwa kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya menjadi kunci surga bagi anaknya. Bahkan keriduan Allah terletak pada keriduan orang tuanya. Akhirnya, artinya bahwa mustahil bagi seorang anak bisa menggapai keriduan Allah dengan cara durhaka kepada orang tua. Karena memang disitulah kunci kebahagiaannya. Setelah orang tua, tentunya kasih sayang terhadap saudaranya sendiri. Terhadap adik sendiri, kakak sendiri. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dinyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah seseorang yang memberikan kepada orang lain sementara adiknya, kakaknya membutuhkan tapi ia tidak memperhatikannya. Tidak sedikit di antara kita yang bila dimintain tolong oleh saudaranya sendiri dia enggan, bahkan pelit luar biasa. Tetapi ketika ia bersedekah kepada orang lain, entah karena ingin terlihat kalau ia dermawan, dia dengan mudah memberikannya pada yang lain. Sehingga Allah pun enggan menerima sedekah yang mendahulukan orang lain daripada keluarganya sendiri. Setelah kakak dan beradik, berikutnya adalah suami dan istri kalau kita sudah berkeluarga. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Siapapun seorang wanita yang meninggal dunia dalam keadaan kondisi keridoan suaminya, artinya ridho suami itu menjadi kunci surga bagi wanita tadi. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah suami dan istri, baru disitulah tetangga. Perlakuan kita terhadap tetangga oleh Rasulullah dijadikan standar keimanan. Sampai Rasulullah pernah bersumpah, "Wallahi, wallahi, demi Allah, tidak beriman seseorang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, siapa yang tetangganya merasa tidak tentram dengan kelakuannya dan mulutnya dan tangannya." Sampai Rasulullah bersumpah. Kenapa? Karena perilaku seseorang terhadap tetangganya dijadikan standar keimanan dan jadikan standar keislaman seseorang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setelah tetangga tentunya adalah masyarakat luas. Dari masyarakat luas ini yang paling berhak pertama mendapatkan prioritas kasih sayang dan kepedulian tidak ada lagi kecuali adalah kawan sekantor, kawan yang seprofesi. Tidak sedikit seorang pimpinan yang dia dermawan memberikan sumbangan kepada pihak luar, sementara hak-hak dan kewajiban terhadap anak buahnya dia tidak penuhi. Tidak sedikit dari pimpinan yang tidak peduli terhadap nasib karyawannya, tetapi dia entah karena ingin terlihat oleh orang lain, dia cukup besar andilnya di dalam masyarakat luas, sementara anak buahnya sendiri kelaparan, sementara anak buahnya sendiri kesulitan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dari rentetan tadi, di mana urusan surga adalah urusan vertikal dan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata hal-hal yang sifatnya vertikal justru kuncinya ada di horizontal. Hubungan antara sesama manusia itu menjadi kunci kesempurnaan seseorang. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang kecuali apabila ia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kenapa mencintai orang lain dijadikan indikasi, indikator kesempurnaan iman seseorang? Karena ketika kita mencintai orang lain dengan cara menolongnya, sebenarnya yang ia dapatkan adalah imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan imbalan dari Allah adalah si penolong dan bukan yang ditolong. Sehingga ketika ia menolong siapapun, sebenarnya ia sedang menolong diri sendiri. Karena yang mendapat imbalan dari Allah adalah si penolong dan bukan yang ditolong. Sebaliknya, ketika ia merugikan orang lain, maka yang sebetulnya yang merugi adalah diri sendiri. Kenapa? Karena dosa antara sesama manusia, hak-hak manusia, Tuhan tidak akan mengampuni selama yang bersangkutan belum menghalalkan atau mengampuninya. Sehingga siapapun yang mengambil hak orang lain dan orang tersebut tidak tahu, barang yang diambil besok pun akan habis, sementara dosa dan kewajiban mengembalikan tidak akan pernah habis selama dia belum, selama yang punya belum menghalalkan. Kalau di alam dunia tidak dibereskan, maka akan dilanjutkan di hari kemudian. Dan kalau sudah masuk proses di hari kemudian, tidak ada lagi alat tukar kecuali pahala dan dosa merupakan alat tukar satu-satunya di sana. sehingga menurut keterangan hadis tidak sedikit orang yang banyak berpuasa, banyak yang sholat, tapi kerjanya di kantor adalah zalim terhadap bawahannya, kerjanya di kantor adalah memakap biaya-biayanya, dana-dana, kerjanya di kantor adalah menyunat hak-haknya. Apa kata Rasulullah? Semua pahala sholat dan puasanya akan habis ditagih oleh anak buahnya, oleh yang punya hak. Dan ketika yang menagih masih banyak dan ternyata pahalanya sudah habis, akhirnya dosanya ditransfer kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata standar keimanan seseorang, standar keislaman seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa rajin ia sholat, seberapa rajin ia berpuasa, seberapa rajin ia wiridan. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, "Salasun la yaqbalullahu salatahum." Ada tiga orang yang tidak diterima walaupun dia rajin sholatnya. Siapa dia? Setelah ia sholat menyakiti hati orang tuanya atau durhaka, atau seorang istri membangkang terhadap suaminya, atau seorang pegawai yang membawa kabur duit perusahaannya. Serajin-rajin ia sholat, Tuhan enggan menerimanya. Satu lagi Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal jiwal atas." Tidak sedikit orang yang rajin berpuasa, tapi ketika berpuasa ia menandatangani kontrak yang tidak benar. Ketika ia berpuasa dia memfitnah orang lain. Ketika berpuasa ia merugikan orang lain, maka Allah enggan menerimanya. Standar fikih menyatakan sah sholatnya. Standar fikih menyatakan sah puasanya. Tapi tidak semua yang sah menurut fikih Allah menerimanya, kalau ketika ia melakukan melanggar norma-norma agama yang lain. Begitu juga zakat. Bahkan Al-Quran menyatakan, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Jangan kau hanguskan pahala sedekah dengan perkataan yang menyakitkan orang lain. Bahkan haji sekalipun, haji bisa hancur nilainya. Wala rafatsa wala fusuq wala jidalah fil hajj. Ketika ia bertengkar di tengah-tengah melaksanakan haji, karena pertengkaran antara sesama walaupun itu horizontal bisa menggugurkan kemabruran haji yang sifatnya vertikal. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah mari kita merenung bersama, karena ternyata tugas utama kita adalah bukan siapa di antara kita yang paling kaya. Kaya atau miskin hanya agenda. Yang menentukan kita mulianya atau hinanya adalah cara-cara kita mendapatkan kekayaan. Apalah artinya seorang menjadi orang yang terkaya tapi dengan cara yang menghancurkan sehingga ia tidak berhak kembali ke tempat yang mulia. Kekayaan yang hanya 60 tahun akan menghancurkan dia hidup kekal abadi di tempat yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Apalah artinya seseorang menjabat walaupun hanya 10 tahun, 20 tahun sampai pensiun. Tapi jangankan di akhirat, di alam dunia saja sudah dikejar-kejar oleh kejaksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mustahil. Bahkan Rasulullah bersabda, "At-tajirus saduqul amin." Mal anbiya wasyuhada'i wassalihin. Kejujuran dan amanah seseorang di dalam menjalankan tugasnya apapun profesinya, maka kejujuran dan amanah itu akan mengantarkannya kepada derajat yang tinggi berdampingan dengan para nabi walaupun orang itu bukan nabi. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah bahwa pekerjaan yang sedang kita lakukan kita sekarang itu hanya sebuah sarana dan lahan untuk menjaga kemuliaan kita. Jagalah kemuliaan dengan jujur dan amanah. Jagalah kemuliaan, jangan sampai apa artinya kita mengejar dunia tapi kita tidak bisa kembali hidup ke alam yang mulia. Jagalah kemuliaan bahwa jabatan adalah merupakan sebuah sarana. Apapun jabatan kita, level tinggi rendahnya jabatan kita, semuanya bisa dijadikan sarana untuk batu loncatan mencapai derajat yang tertinggi, asalkan kita jujur dan amanah. Dengan kejujuran dan amanah tersebut, dengan Anda beraktivitas masuk kantor setiap hari, Anda berhak menjadi waliullah. Seorang waliullah tidak didominasi oleh sholat sekian rakaat yang ia lakukan. Tidak didominasi oleh berapa hari puasa yang ia lakukan. Tidak didominasi oleh berapa wiridan yang ia baca. Tapi seorang waliullah, walaupun dilakukan oleh orang yang pangkatnya sederhana, walaupun dilakukan oleh sholat-sholat yang hanya sekedar fardu, tapi ia jujur dan amanah dalam kehidupannya. Dia peduli dengan sesamanya. Dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dia peduli dengan orang lain. Yakinlah, dengan cara itu, apapun posisi Anda dan apapun posisi kita, kita bisa mencapai derajat yang tertinggi dan kembali ke alam mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah kama yaliku bihamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة.